Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Yang pertama sudah kita dapatkan bahwasanya ada insan di sini, ada yang berpendapat yakni jenis insan, semua jenis manusia. Kalau seandainya tidak mendapatkan hidayah, mereka akan demikian keadaannya. Lakanud, sungguh akan banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat kedua yang menyatakan al-insan di sini khusus, yakni al-kafir. Sesungguhnya seorang insan yang kafir, dia itu banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dikuatkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala bahwasanya ini umum. Wa adharu anna al-murada bihi umum. Umum. Yani jenis insan, manusia semuanya, laula hidayatullah, kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lakana kanudan li rabbihi azza wa jalla. Wal kunud huwa al-kufur, ay kafirun li ni'matil azza wa jalla. Kalau seandainya tidak ada hidayah dari Allah, niscaya semua insan itu banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuquhullahu azza wa jal fayazdadu bihadha rizqi mutuwan wa nufura. Bentuk kekufuran yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepada dia, namun dengan bertambahnya rizki semakin menambah dia berbuat utu, melampaui batas, wa nufur, ia menjauh dari hidayah, dari bimbingan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dapat iman, semakin membangkang, menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina minan nas man yaqra idza ra'ahu qad istaghna 'anillahi azza wa jalla. Karena ada di antara manusia, ada yang melampaui batas. Ketika dirinya sudah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaannya, kemapanannya, kecukupannya, merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Sehingga dia pun berbuat semena-mena, menjauh, membangkang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sudah kita baca ayatnya dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Wa ma akthara. Ini pilihan ta'ajub. Wa ma akthara ma afsada al-ghina min bani Adam. Alangkah banyaknya ya, kekayaan, kecukupan itu merusak Bani Adam. Ya, kecukupan dia, kekayaan dia malah merusak. Wa ma aktsara, alangkah banyaknya kekayaan, kecukupan yang dimiliki seorang Bani Adam justru merusak dia. Fahuwa kafurun bi ni'matil azza wa jal. Dia mengkufuri nikmat Allah azza wa jal. yajhadu nikmat Allah, menentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakumu bisyukriha, tidak mensyukurinya, wala yakumu bita'atillah, ia tidak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu kanudun li'imatillah, ya karena ada dia seorang yang banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna innal insana lirabbihi lakanud. Ya, sesungguhnya seorang insan, semua manusia, kalau tidak ada hidayah dari Allah, dia akan banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini menunjukkan pentingnya kita banyak minta, berdoa, diberi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Qala wa innahu 'ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia 'ala dhalik, ya, atas perbuatan dia mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la syahid, ya, menyaksikannya. Itu kalau kita artikan dengan satu penafsiran, dhamir ini kembali kepada al-insan tersebut. Karena kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-dhamir, dhamir pada wa innahu, hu di situ dhamir. Ada dua pendapat. Qila, ada yang menyatakan, dikatakan itu adalah dhamir ya'udu ala Allah. Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maknanya adalah, ay, annallaha ta'ala yashhadu ala al-abdi bi'annahu kafurun lidamatillah. Jadi maknanya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan atas hambanya, bahwasanya hambanya itulah seorang yang banyak kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu, yani wa inna allaha. Ini bahwasanya Allah ada dhalik, ya ala kanudil insan asyahid. Allah Maha mengetahui, menyaksikan, ya, hambanya yang banyak kufur nikmat. Wa qila, ada yang menyatakan, innahu a'idun ala al-insani nafsi. Dhamir ini kembali kepada manusia. Wa inna wa annal insan, wa innal insan. Ya, sesungguhnya insan itu banyak mengkufuri nikmat Allah. Dan sesungguhnya dia, yang insan, manusia yang berbuat demikian, ada dari ke atas perbuatan dia banyak mengkufuri nikmat Allah, itu syahid. Ini kembali kepada insan. Hai, annal insana yashhadu ala dhalik, ala nafsihi, bi kufri nikmatillah azwajah. Ini seorang insan, dia sendiri menyaksikan, dia sendiri mempersaksikan bahwasanya dirinya itu banyak mengkufuri nikmat Allah azza wa jalla. Ini wa innahu, hu kembali bisa kepada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah wa innallaha, atau kepada insani wa innal insan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, wassawabu anal ayata syamilatun lihada wahada. Dan yang benar, ayat ini mencakup dua-duanya. Jadi maksudnya, fallahu syahidun ala ma fi qalbi ibni Adam, wa syahidun ala amalihi, wal insanu aydan syahidun ala nafsih. Jadi maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan, mengetahui apa yang ada pada kalbu ibni Adam. Ya, penentangan, kekufuran, pengingkaran nikmat yang ada pada hatinya, Allah Maha tahu. Wa syahidun ala amalihi, dan juga Allah Maha menyaksikan, Maha melihat, mengetahui atas amal bani Adam yang banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat itu dengan kalbu dan dengan amal. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat, menyaksikan. Qala wal insanu aidan syahidun ala nafsihi. Dan manusia itu sendiri, dianya sendiri, insannya sendiri juga akan menyaksikan atas dirinya. Mempersaksikan dirinya itu banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau rahimahullahu taala, lakin qad yuqirru bihadhihi syahadati fid dunya wa qad la yuqirru biha fayashhadu ala nafsihi yaumil qiyamah. Tapi kata beliau rahimahullah, kadang ada seorang insan yang menyaksikan dirinya berbuat demikian di dunia, sudah merasa mengakui banyak kufur nikmat. Di dunia sudah menyaksikannya, mempersaksikannya. Tapi ada yang tidak. Namun walaupun dia tidak mengaku di dunia, tapi dia akan mempersaksikannya di akhirat nanti. Di yaumil qiyamah pasti dia akan mengakui perbuatan demikian. Kama qala ta'ala, yawma tashhadu alaihim asinatuhum wa idihim warjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, nanti di yaumil qiyamah, pada hari akan mempersaksikan atas diri-diri mereka. Lisan-lisan mereka bersaksi, tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi. Ya, atas apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Walaupun di dunia tidak mengakui, pasti nanti di yaumil qiyamah akan dipersaksikan oleh anggota-anggota tubuh dia. Namun Allah a'lam bisa.